Em mentol musik Puenak Le Ennis Production. Wesui, aku pengen ngajak rapi awakmu kui sing bener tak tresnani. Kau yang mati, merko aku roh awakmu ora sitorapi.